Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima. Sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, saudara dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa kembali hadir ya di ruang dengan sahabat Quran semua di edisi hari ini. Di gelaran hari Selasa di tanggal 9 November 2021 Masehi ya. Yang juga bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Ya, bagaimana kabarnya sahabat semua di kesempatan sore kali ini? Tentunya kami doakan ya, semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan apapun ya. Dan juga yang terpenting dan terutama, semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, seperti biasa di Selasa sore ya, Radio Iskarima mendengarkan sebuah kajian fikih ya, yang mana kemarin kita sudah selesai di kitab Safinah ya, Safinatun Najah. Dan insya Allah di kesempatan hari ini, mulai di Selasa ini ya, di tanggal 19 November ini, 9 November ya. Ya, di 9 November ini insya Allah kita akan membahas kitab baru, yaitu kitab Matan Abu Suja ya, atau Al-Ghoyah Al-Ikhtisor, atau biasa juga disebut Mukhtasar Abu Suja ya. Ini adalah sebuah karya dari Al-Qadi Abu Suja, yang mana ini adalah sebuah kitab fikih yang banyak dipelajari ya oleh umat muslim di Indonesia, karena tentunya kita banyak yang memilih untuk bermadhab di madhab Syafi'i tentunya. Yang tentunya insya Allah dalam pembahasan kitab ini saya tidak akan sendiri ya. Untuk pembahasannya insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Wahyu Dibras LC, yang telah menemani kita sejak di kitab Fikih Muyassar ya. Sampai sekarang kita sudah berganti kitab lagi di kitab Matan Abu Suja. Masya Allah, kita setia dengan beliau ya. Dan karena beliau sudah hadir ya di depan saya ini, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kehujan enggak tadi dalam perjalanan ke sini? Alhamdulillah dah lumayan terang. Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal rintik-rintik aja. Ya, dan jazakumullah khairan. Insyaallah kita kan di kesempatan kali ini sudah masuk kitab baru Ustaz, bukan program baru, tapi kitab baru Ustaz. Ya, di kitab Matan Abu Suja insya Allah nanti entah berapa lama kita membahasnya, semoga kita diberi keistiqomahan ya Tad, dan juga umur yang panjang agar bisa selesai kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saat sebelum kita mulai, mungkin kita ingatkan dulu bagi sahabat kami semua yang pengen bergabung di kesempatan kali ini, monggo tawadhal, yang pengen tanya-tanya bisa langsung telepon di 0271 698 0010, atau bisa juga di 081 229 888 614. Dan tentunya insya Allah kami juga streaming di YouTube kami di Radio Iskarima, dan juga di Facebook kami di Iskarima Radio. Monggo tahu-tahu bisa dipilih di salah satu, dan yang pengen tanya bisa dituliskan di kolom komentar tentunya, karena untuk pembahasan fikih ya tentunya banyak sekali ya, banyak yang mungkin perlu kita ketahui karena banyak hal berkaitan dengan fikih ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ya banyak hal kegiatan yang berhubungan dengan bab fikih tentunya. Bisa sekali lagi langsung telepon di 0271 698 0010, atau di 081 229 888 614. Ya, dan Ustaz, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita serahkan waktu skripnya Tafadhal Ustaz untuk memulai pembahasan kitab baru kita di kitab Matan Abu Suja. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama tentunya hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di Selasa sore ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat Kemudian banyak sekali limpahan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Maka akan sangat tidak pantas sekali kalau semuanya kita itu sebagai bagian dari hamba-hamba Allah, kita tidak mensyukuri setiap karunia yang diberikan kepada kita. Walaupun mungkin dalam kondisi sesusah apapun ya, dalam kondisi kita itu mungkin diuji oleh Allah, ataupun mungkin dalam kondisi entah ujian tersebut berupa sakit ataupun ujian-ujian yang lainnya, maka kita hendaknya selalu selalu menjadikan dalam hati kita itu rasa syukur yang dia tidak terlepas. Maka insya Allah dengan rasa syukur tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hati kita itu lebih lapang, kemudian juga menjadikan diri kita ini menjadi lebih bisa memaknai apa arti dari kehidupan yang kita jalani ini. Makanya dengan rasa syukur ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah seperti disebutkan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasyakur, jadi sedikit dari hamba-hambaku, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu betul-betul melazimi rasa syukur. Nah, ini karena namanya manusia itu secara tabiat biasanya kalau semuanya diberikan nikmat yang berupa itu kesenangan, padahal kesenangan itu belum tentu juga dia menjadi nikmat yang baik, bisa jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diberikan sesuatu yang dia menyenangkan menurut dirinya sendiri, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya merasa senang dan seterusnya. Tapi ketika diuji ataupun ditimpa musibah dan lain sebagainya, nah, ternyata dia tidak bisa tahan. Nah, ini makanya bagaimana kita melatih diri kita supaya kita bisa tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena kondisi seorang mukmin antara dua, yaitu antara dia itu bersyukur atau bersabar. Jadi kalau seumpamanya diberikan nikmat yang menyenangkan kita, maka kita bersyukur. Kalau seumpamanya ternyata ada ujian, maka kita bersabar. Itu minimalnya. Minimalnya bersabar. Tapi kalau seumpamanya kita mau memilih yang dia lebih tinggi derajatnya, ataupun istilahnya makomnya itu lebih tinggi, ya kita bersyukur. Dan jarang orang diuji dengan sesuatu, kemudian dia bersyukur atas ujian tersebut. Nah, ini karena butuh kelapangan hati yang betul-betul lapang, kemudian betul-betul mengetahui hakikat yang namanya qada dan qadar dan seterusnya. Nah, ini tidak mudah bagi setiap orang, tapi minimal kita bersabar. Ketika semuanya kita diberikan ujian, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah memasuki pembahasan baru ataupun memasuki kitab baru dalam pembahasan fikih yang sebelum kita bahas pada kesempatan kali ini, kan kita menyelesaikan berkaitan dengan kitab Matan Safinah yang dia matan ringkas. Nah, insyaallah ini masih matan ringkas juga, tapi mungkin lebih besar ataupun pembahasannya lebih banyak gitu ya. Pembahasannya lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu pembahasannya adalah berkaitan dengan ibadah saja ataupun seperempat bagian dari ibadah, maka di sini dalam matan Ghayawat Taqrib ini akan disebutkan sebagai matan pertengahan yang membahas dari awal pembahasan fikih, yaitu toharah yang umumnya biasanya, kemudian sampai pembahasan terakhir yaitu pembahasan berkaitan dengan pembebasan budak. Ini, walaupun dulu mungkin pernah kita bahas dari awal kitab toharah, kemudian sampai pembahasan budak itu kan ketika kita membahas tentang kitab fikih muyassar ya, fikih muyassar, yang dia aslinya secara pembahasan itu, kalau ini yang kita bahas ini adalah fikih syafi'i. Nah, kalau fikih muyassar itu tidak ditujukan kepada mazhab tertentu, tapi memang lebih banyak untuk pilihan pendapat itu dikembalikan kepada mazhab Hambali. Itu. Jadi ala kulli hal, dengan kita dulu pernah mengikuti ataupun pernah membahas berkaitan dengan kitab fikih muyassar, kemudian yang kita bahas di sini kok berbeda ya? Karena memang secara secara pilihan pendapat berbeda. Kalau semuanya dulu itu lebih merujuk kepada mazhab Hambali karena itu yang di umum, mazhab yang umum diajarkan di Saudi Arabia, ataupun mungkin di Jazirah Arabiah, ya, sekitar-sekitarnya. Nah, kalau semua untuk mazhab Syafi'i sendiri, memang dia, kalau di negeri kita, di Indonesia ini, dulunya itu rata-rata ulama yang membawa ke negeri kita ini adalah mereka ulama yang mereka bermadzhab Syafi'i, karena dari Yaman, yang notabene-nya di sana di daerah utara ataupun daerah Hadramaut, kemudian dan sekitar-sekitarnya mereka madzhab Syafi'i, dan mereka lah yang membawa agama Islam ke Indonesia. Kemudian maka tersebarlah mazhab Syafi'i ini di Indonesia. Dulu 100% istilahnya, mungkin 100%. Walaupun kalau sekarang mungkin sudah campur-campur. Ada yang mungkin tidak bermazhab Syafi'i. Jadi memilih dalam pembelajaran adalah mazhab Hambali. Dulu kan pernah kita bahas juga berkaitan dengan masalah pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih itu kita aslinya bebas sih. Bebas, tidak ada kewajiban harus milih ini itu, tidak, bebas, silahkan mengambil madhab manapun, silahkan, tapi ya lebih pas dan lebih istilahnya lebih gampangnya itu ya menyesuaikan dengan kondisi suatu daerah gitu. Kalau semuanya kebanyakan di negeri ini mereka bermadhab Syafi'i, ya silahkan dipelajari madhab Syafi'i. Kalau semuanya di suatu tempat kebanyakan madhab Hambali, silahkan dipelajari madhab Hambali dan seterusnya. Ya, tapi tidak ada patokan harus ini yang paling benar, tidak, karena semuanya insya Allah benar, karena kembalinya adalah kepada ijtihad masing-masing dari para ulama. Nah, jadi ala kulli hal, alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan mukaddimah. Kalau dulu mukaddimah berkaitan dengan fikih ibadah, nah insya Allah kita akan memasuki kitab baru yang dia secara pembahasan itu lebih luas, walaupun kalau secara rincian dari pembahasan-pembahasan per pasalnya itu kalau di Matan Safina itu dia lebih rinci berkaitan dengan bab sholat, berkaitan dengan bab sholat. Cuman kalau semuanya secara pembahasan jelas di Matan ini dia lebih banyak. Jadi maka ini adalah suatu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kembali kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah dengan setiap kondisi yang kita dapati, yang dengannya semoga Allah selalu menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Itu kan kemarin diselesaikan matan Safina, kita bersyukur, oh alhamdulillah selesai. Nah, nih, kita kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membahas kitab yang selanjutnya. Ini walaupun pembahasan dia lebih banyak, tapi masih dalam istilahnya tarafnya adalah taraf yang dia pertengahan, ataupun mungkin ya masih pertengahan ke bawah lah, istilahnya masih pembahasan awal. Nah, karena juga umum banyak dipelajari juga di negeri kita, yang mereka belajar awal belajar fikih, mereka juga belajarnya adalah matan Abi Suja. Nah, ini juga istilahnya walaupun bukan awal sekali, tapi umum biasanya dipakai dalam pembelajaran yang dia itu tingkatnya adalah tingkatan setelah tingkatan yang paling dasar. Jadi walaupun masih di tingkat istilahnya setelah dasar, jadi masih pertengahan ke bawah, tapi ala kulli hal secara pembahasan dia sudah lengkap, maknanya dari awal kitab Thaharah kemudian sampai pembahasan-pembahasan yang lain, sampai pada kitabul Itqi ataupun kitab pembebasan budak, itu sudah dibahas oleh beliau ataupun dibahas dalam matan ini. Nah, ini matan yang akan kita pelajari, yaitu adalah matan Abi Suja. Abi Suja itu namanya ini lakop dari kunyah dari beliau yang mengarang kitab ini. Beliau ini minum dulu secara nama adalah disebut nama aslinya beliau itu adalah Ahmad Ibn Al-Hasan. Nama aslinya disebutkan Ahmad Ibn Al-Hasan, kemudian Ibn Ahmad Al-Asfahani, beliau jelas bermadhab Syafi'i, kemudian beliau memiliki lakabnya disebutkan adalah Syihabuddin. Syihabuddin Ahmad Ibn Al-Hasan, walaupun di sebagian kitab itu disebutkan Ahmad Ibn Al-Husain gitu. Maka ada yang menyebutnya Ahmad Ibn Al-Husain, ada yang menyebutnya Ahmad Ibn Al-Hasan. Ini gak tahu apakah terjadi perbedaan, mungkin ada yang ketika nulis nasab beliau itu ketambahan ya gitu kan, akhirnya dibacanya Husain, atau mungkin malah hilang ya gitu kan, akhirnya menjadi Ahmad Ibn Al-Hasan. Tapi yang disebutkan oleh para muhaqqiqin ataupun para yang mentahqiq kitab-kitab matan Abi Suja ini, mereka menyebutnya adalah beliau itu Ahmad Abdul Hasan. Nah, ini disebutnya kemudian disebut sebagai Abu Suja. Nah, ini beliau termasuk dari ulama Basrah, termasuk dari ulama-ulama Basrah. Kemudian beliau hidup di kurun sekitar 5 kurun kelima ya, okay. Ataupun tahun sekitar 400-an sampai 500 Hijriah. Nah, wafat beliau ini diperselisihkan, ada yang menyebutkan bahwa beliau itu sekitar 590-an, tapi ada yang menyebutkan bahwa pokoknya beliau sampai tahun 500 itu masih hidup, cuman setelahnya tidak tahu beliau hidup berapa tahun setelah tahun 500 itu. Maka sebagian yang menyebutkan bahwa meninggalnya setelah tahun 500, ada yang menyebutkan secara terkhusus bahwa beliau meninggal sekitar tahun 590-an. Nah, ini berkaitan dengan beliau termasuk dari ulama Basrah. Kemudian beliau mempelajari mazhab Syafi'i ini di Basrah. Nah, ini sekitar 40 tahun. Jadi sekitar 40 tahun beliau mempelajari mazhab Syafi'i, kemudian beliau mengajarkan juga kepada orang-orang di sekitar beliau. Sampailah kemudian muncullah kitab ini. Insyaallah akan kita bahas karena di mukaddimah juga akan disebutkan oleh beliau sebab kenapa beliau mengarang kitab ini. Nah, kemudian beliau disebutkan beliau itu hidup sekitar 160 tahun. Jadi ini umur yang panjang ya. Umur yang panjang 160 tahun. Kalau sampai 160 tahun berarti kalau udah berapa kita baru berapa persen ya? baru seperberapanya gitu. 160 tahun beliau. Dan Masya Allah termasuk fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup dalam jangka waktu yang lama, tapi untuk beliau ini secara fisik masih normal, maksudnya tidak berkurang dari fisik beliau. Semuanya itu masih masih semuanya berfungsi dengan baik. Kadang kan orang ketika hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ada yang mungkin dia hidup sekitar mungkin 70 atau 80 tahun sudah mulai pikun semuanya. Nah, beliau ini 160 tahun. Nah, Masya Allah masih fit, kemudian juga secara fisik itu ataupun dari panca indera beliau semuanya masih dalam kondisi yang baik. Maka ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, karena beliau menjaga hukum-hukum Allah, kemudian menjaga syariat-syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Nah, ini juga banyak di kalangan para ulama yang ternyata hidup sampai 100 tahun lebih, tapi ternyata masih dalam kondisi yang biasa gitu, masih dalam kondisi yang fit, bisa berjalan sendiri, walaupun mungkin dengan tongkat, tapi masih bisa berjalan sendiri, walaupun berumur sampai 100 tahun, ketika ngomong juga masih cukup jelas. Kemudian bahkan guru kami, Syekh Muhammad bin Ismail itu, beliau sekitar 103 tahun, baru meninggal beberapa waktu yang lalu, 103 tahun. Nah, ini beliau bahkan ketika membaca pun beliau tidak memakai kacamata. Ini, Masya Allah. Jadi ketika beliau mengajar itu, umur 90-an tahun. Ketika itu mengajar kita umur 90-an tahun, beliau membaca sendiri dan tidak memakai kacamata. Ini Masya Allah. Padahal kalau semuanya kita mungkin umur 50 sudah mungkin sudah berkurang berkurang pandangannya, tapi beliau Masya Allah ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur 90 tahun ternyata beliau membaca masih bisa tanpa menggunakan kacamata, berjalan pun bisa berjalan sendiri walaupun dengan tongkat. Nah, ini karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang Allah pilih untuk menjaga agamanya. Ini juga nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada mereka-mereka yang Allah pilih. Itu karena orang-orang yang tentunya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat Allah, diberikan umur yang panjang. Ini masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ataupun sebaik-baik orang ataupun sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang dia umurnya panjang, kemudian dia amalannya baik. Kadang ada orang mungkin hidupnya panjang, lama, tapi ternyata amalannya dia amalannya buruk gitu kan. Akhirnya malah justru menumpuk dosa kan. Jadi malah menumpuk dosa dalam lamanya hidup yang dia jalani, tapi semuanya tidak bernilai kebaikan. Semuanya ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, maka yang ada justru malah keburukan-keburukan itu terus bertumpuk dan seterusnya. Tapi kalau seumpamanya yang dia sebaliknya, orang yang diberikan umur yang panjang, tapi ternyata amalannya pun juga amalan yang baik. Berarti berapa pahala ataupun berapa bekal yang dia kumpulkan untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan, karena kehidupan kita bukan kehidupan yang sekarang kita jalani ini. Kita sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa kehidupan hakiki kita adalah setelah kehidupan ini. Nah, sekarang ini kita berbekal. Kita ini mencari bekal sebanyak-banyaknya, diibaratkan sebagaimana seorang musafir yang dia mau mengadakan perjalanan panjang, kemudian dia bersiap-siap, kemudian berbekal. Nah, setelah selesai berbekal, maka dia melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tujuan akhir. Yang akan dia tuju. Nah, begitu juga kita di dunia ini, kita mengambil bekal secukupnya, gitu, secukupnya, kemudian kita ataupun mengambil bekal ya mana secukupnya sini ya sesuai dengan kita butuhnya berapa, kemudian juga semaksimal mungkin untuk kita bawa, karena semakin banyak bekal yang akan kita bawa otomatis juga akan semakin bermanfaat untuk kehidupan kita setelah di alam dunia ini. Ini kita sebagai seorang muslim maka harus betul-betul meyakini hal tersebut, kemudian menjadikan orientasi setiap kegiatan ataupun setiap hal yang kita lakukan adalah ya dia bernilai apakah memberikan manfaat untuk akhirat kita atau tidak. Ini supaya betul-betul kalau sumpahnya setiap gerak-gerik kita itu kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita kembalikan apakah dia bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, insya Allah kita bisa berperilaku ataupun bisa betul-betul beraktivitas, dan aktivitas itu dia adalah aktivitas yang positif, menghasilkan manfaat untuk akhirat kita dan bahkan untuk dunia kita. Nah, ini beliau diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup panjang sampai 160 tahun. Kemudian berkaitan dengan kitab yang ataupun matan, ini biasanya matan ilmu, matan itu kan mestinya kitab yang ditulis secara ringkas. Tujuannya adalah supaya memudahkan bagi orang kalau seumpamanya dia ingin memiliki gambaran tertentu berkaitan dengan suatu cabang ilmu itu, nah bisa mengambil matan tersebut, nah bisa dihafal, bisa dipelajari. Jadi dihafal kemudian dipelajari, nah akhirnya akan memiliki gambaran tertentu. Beda kalau seumpamanya mungkin model kitab yang dia kitab-kitab besar, itu kan otomatis dia tidak dihafal. Umumnya, walaupun ada sebagian ulama yang mereka menghafal kitab-kitab besar itu ya ada, itu karena memang masya Allah diberikan ingatan yang sangat kuat gitu kan. Maka ada salah seorang syekh itu ketika diminta untuk mengajar, kalau tidak salah itu salah seorang semasa dari Sengkit, ini saya lupa namanya, beliau diminta untuk mengajar tafsir Imam Syaukani. Tafsir Imam Syaukani, Fathul Qadir. Itu kalau tidak salah itu kitab tersebut, kemudian diberikan kitab kepada beliau, kemudian beliau bertanya, ini kitab buat saya atau dipinjamkan tok gitu kan. Ini buat saya atau dihadiahkan kepada saya, jadi milik saya atau dihadiahkan tok. Terus itu hasilnya dihadiahkan kepada beliau, karena beliau posisinya adalah seorang pengajar. Karena kemudian kalau sumpamanya ini cuma dipinjamkan toh, ya sudah mending dibawa saja gitu, karena saya sudah hafal kitabnya. Nah, padahal kitab tafsir Imam Syaukani itu Fathul Qadir itu 4 jilid tebal-tebal, itu satu jilidnya sekitar mungkin 500-600 halaman. Itu beliau hafal kitab tersebut. Kalau seumpamanya cuma dipinjamkan, mending nggak usah gitu. Tapi kalau seumpamanya diberikan kepada saya, dihadiahkan, ya saya terima. Namanya hadiah, otomatis kan akan diterima. Tapi masya Allah, jadi maka sebagian ulama memang ya diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa menghafal dengan mudah gitu kan. Kalau seumpamanya kita mungkin menghafal ya agak terseok-seok ataupun mungkin berat dalam menghafal, ya tidak masalah insya Allah, karena insya Allah setiap dari orang-orang itu ada kelebihan sendiri. Maka di kalangan para ulama sendiri itu ada yang ada yang diberikan kemampuan yang masya Allah secara kecepatan menghafal itu betul-betul cepat. Ketika seumpamanya dia mendengar sesuatu, nah bisa hafal, bisa hafal. Makanya termasuk juga kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Syafi'i itu, beliau disebutkan kalau semuanya beliau membaca kitab itu, nah yang kalau beliau membaca satu halaman tertentu, halaman yang lain itu ditutup. Nah, supaya ntar tidak bercampur gitu, karena ketika semuanya beliau membaca kemudian ntar langsung hafal gitu. Makanya ini yang keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa ulama. Jadi ada yang diberikan kekuatan dalam menghafal kemudian dalam pemahaman. Ini yang tentunya paling utama karena dikumpulkan oleh Allah dua hal dalam dirinya, yaitu hafalan kemudian juga pemahaman. Atau atau kalau semuanya tidak dikumpulkan dua, ada yang diberikan kelebihan dalam pemahaman tapi ternyata hafalannya susah. Ada sebagian ulama yang kalau seumpamanya memahami suatu masalah kemudian untuk menjabarkan masalah tersebut itu masya Allah, nah, tapi kesusahan kalau semuanya suruh hafal satu baris gitu lupa terus. Tapi kalau semuanya suruh menjabarkan sesuatu, memahami sesuatu yang rumit itu, beliau masya Allah mampu. Ada yang sebaliknya, diberikan kemampuan untuk menghafal tapi untuk memahami itu sulit. Jadi biasanya pokoknya menghafal kalau sudah kaitannya dengan memahami, nah itu agak kesulitan, itu juga ada. Jadi ala kulihan, dengan dipanjangkannya umur seseorang, kemudian amalannya itu adalah amalan yang baik, maka itu adalah keutamaan yang besar sekali, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dia adalah termasuk sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang yang dia panjang umurnya, kemudian amalannya adalah amalan yang baik. Nah, berkaitan dengan kitab, tadi kembali ke kitab ini, kitab ini itu bisa disebut ada namanya itu ada dua atau mungkin tiga ya. Beliau sendiri maksudnya menyebutkan bahwa namanya adalah Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar ataupun sebagian menyebutkannya At-Taqrib atau Ghayatul Taqrib. Jadi ada yang menyebutkan Ghayatul Ikhtisar, kemudian ada yang menyebutnya dia At-Taqrib ataupun Ghayatul Taqrib. Akhirnya lebih masyhurnya disebut sebagai Matan Abi Syuja. Itu Matan Abi Syuja dikembalikan kepada pengarang dari kitab tersebut. Itu pengarangnya siapa? Oh, maka seperti kayak semuanya mungkin Manzumah Al-Baiquniyah. Itu kan Manzumah yang dia kumpulan dari bait-bait syair berkaitan dengan ilmu mustalah hadis, ilmu hadis. Karena pengarangnya adalah Imam Al-Baiquni, maka disebutnya sebagai adalah Manzumah Al-Baiquniyah. Nah, begitu juga berkaitan dengan Ghayatul Ikhtisar di sini. Di sini juga lebih masyhur ataupun orang-orang akan mudah menyebutnya dengan Matan Abi Syuja. Maka itu juga termasuk bagian dari nama. Maka ketika ada orang yang dia mensyarah ataupun membahas, menerangkan kitab ini ataupun matan ini, maka ketika memberikan nama pun juga akan ada yang memberikan nama itu lebih dari satu gitu. Karena melihat namanya itu ada bisa ini, nah, akhirnya nama syarahnya juga dia lebih dari satu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qasim dalam syarahnya, itu yang sekarang masyhurnya pun juga menjadi Syarah Ibnu Qasim gitu kan. Syarah Ibnu Qasim padahal semuanya disebutkan, salah satunya kan maknanya adalah Fathul Qarib gitu kan. Fathul Qarib kalau sumpamanya Syarah Al-Fath Ghayah At-Taqrib gitu, melihatnya adalah dari Ghayah At-Taqrib tadi. Kalau sumpamanya yang nama lain itu disebut sebagai Al-Qaul Mukhtar. Qaul Mukhtar, nah karena melihatnya adalah tadi Ghayatul Ikhtisar. Nah, supaya sama, ini kan kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kalau para ulama ketika mereka membuat judul suatu kitab itu kan disamakan itu akhirnya, kalau akhirnya ra ya berarti di sini ra gitu kan. Kalau semua menyantar akhirnya itu ba ya berarti akhirnya ba gitu kan. Maka seperti juga Al-Khatib Syarbi ini beliau mengarang juga kitab Al-Iqna gitu kan. Al-Iqna ini kan melihatnya ain gitu, karena kan melihatnya adalah Abi Syuja-nya, jadi diakhiri dengan ain, maka kitab beliau dinamai dengan kitab Al-Iqna. Jadi ain dengan ain. Jadi kalau semua tadi ada ra dengan ra, kemudian ba dengan ba, di sini ain dengan ain. Ini menyesuaikan dari nama-nama yang memang para talabatul ilm ataupun para ulama ketika menyebutkan matan yang dikarang oleh Syekh Abi Syuja di sini. Nah, berkaitan dengan matan Abi Syuja ini, Dia walaupun dia itu matan pembahasannya dari awal sampai terakhir, secara hitungan tidak dihitung sebagai matan yang besar sih, bukan gitu. Makanya untuk matan ini pun banyak dihafal oleh para penuntut ilmu. Jadi para thalabatul ilm itu mereka banyak yang menghafal matan-matan tersebut gitu. Bahkan juga kita meminta ke santri-santri itu juga untuk menghafal. Jadi kalau semuanya mereka mempelajari, pokoknya mereka harus setoran gitu kan. setoran matannya supaya untuk mengikat pemahaman yang mereka dapatkan ketika dalam pembelajaran matan ini. Nah, jadi selain mereka memahami isi dan muatan dari matan tersebut, tapi juga mereka punya hafalan. Karena yang namanya kita itu dalam belajar, mempelajari seluruhnya, bahkan tidak hanya mempelajari tentang hukum-hukum syariat saja, tapi setiap kita mempelajari sesuatu itu, maka hendaknya ada hafalan yang kita miliki. Nah, supaya tadi kalau sumpamanya kita tidak hafal, kita paham, otomatis kita membutuhkan untuk merujuk. Kalau seumpamanya ada pertanyaan tertentu, seumpamanya, ataupun mungkin kita butuh untuk menyebutkan apa sih rukun-rukun wudu gitu. Kalau seumpamanya kita tidak hafal, kan berarti kita tidak bisa menyebutkan. Harus merujuk kepada kitab. Nah, kalau seumpamanya kita merujuk kepada kitab, nah bisa. Nah, tapi kalau seumpamanya kita sudah hafal, otomatis kan kita bisa menyebutkan, oh, rukun-rukun wudu apa? Tinggal kita sebutkan. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Kalau seumpamanya dia mempelajari suatu ilmu tertentu, ya hendaknya dia mempelajarinya. Nah, selain dia memahami apa yang dia pelajari, maka hendaknya dia menghafal apa yang dia pelajari. Ini juga tergantung apa yang dipelajari. Kalau semodelnya adalah mutun ilmiah ataupun matan-matan yang seperti ini, maka umumnya biasanya dipelajari. Dan ini kalau matan ini kan, matan itu secara tabiatnya biasanya ada dua. Ada yang dia modelnya itu, nah seperti matan ini itu disebut sebagai matan mansur. Mansur jadi ataupun nazar. Nah, ini matan nazar itu dia tidak berbentuk bait-bait syair. Jadi itu ya modelnya paragraf gitu kan. Disebutkan pasal 1 kitab pertama kitab ini, kitab Thaharah umpamanya, kemudian bab ini, kemudian pasal ini. Biasanya disebutkan seperti itu. Nah, kalau umpamanya yang dia modelnya model lain dari matan ataupun mutun dari mutun-mutun ilmiah itu seperti bait-bait syair. Gitu kan. Bait-bait syair seperti Alfiyah Ibnu Malik, kemudian juga ada tadi Mandumah Al-Baiquniyah. Nah, ini kan dia modelnya adalah model dengan bait-bait syair. Nah, secara tabiat ini berbeda. Kalau masalah menghafalnya akan lebih mudah menghafal yang dia itu dengan model bait-bait syair. Ini ketika dia hafal, dia akan lebih lama nempelnya. Jadi lebih lama nempelnya daripada kalau semuanya kita mempelajari matan yang dia modelnya adalah paragraf. Tapi untuk memahami akan lebih mudah kalau seumpamanya model matan adalah matan paragraf. Jadi ada yang akan lebih mudah karena kan tidak menyesuaikan. Kalau kita kembali ke syair-syair itu kan harus menyesuaikan ini ntar buhornya apa gitu kan. Harus menyesuaikan ntar ini akhirannya ro, sini akhirannya ro juga, ataupun mungkin semuanya dijadikan ro. Nah, cuman kalau semuanya yang modelnya matan dia paragraf itu kan ya ditulis saja, pokoknya ditulis sebutkan bahwa toharah itu apa semuanya maknanya, ataupun semuanya air yang bisa digunakan untuk toharah itu apa saja disebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya, tanpa harus melihat apakah akhirannya sama atau tidak, kemudian harus melihat kepada apakah antara ini panjang pendeknya itu sama atau tidak. Karena ya lebih bebas. Makanya secara pemahaman akan lebih gampang, cuman untuk menghafalnya juga akan lebih sulit itu biasanya. Umumnya itu umum di kalangan para thalabatul ilm, di kalangan para penuntut ilmu, untuk menghafalnya pun juga akan lebih sulit. Tapi ketika sudah hafal, kemudian dia ketika menyebutkan langsung bisa menyebutkan 1, 2, 3, 4 itu kan, tanpa perlu menjabarkan lagi. Berbeda kalau seumpamanya modelnya adalah model dengan bait syair tadi, itu kan otomatis dia akan disebutkan kan parsial saja, tidak disebutkan secara menyeluruh, maka dia harus menerangkan lagi. Nah, ini bedanya. Nah, jadi ala kulli hal untuk matan ini pun dia termasuk matan yang dihafal juga di kalangan para thalabatul ilm, bahkan matan kalau zaman dahulu matan yang bukan hanya matan Abi Suja yang dihafal ini. Kalau matan Abi Suja itu biasanya dihafalkan oleh para penuntut-penuntut ilmu yang baru-baru gitu, anak-anak yang masih SD gitu. Di mana anak masih SD, nah mereka menghafalnya matan tersebut gitu. Cuman kalau sama sekarang juga yang sudah kuliah pun juga belum tentu hafal gitu kan. Belum tentu hafal gitu karena perbedaan model tabiat pembelajaran yang ada pada zaman dahulu di kalangan para ulama-ulama kita dengan sekarang. Bahkan dulu matan, termasuk matan-matan al-minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi, matan minhaj yang tebelnya itu sampai ratusan halaman, ratusan halaman itu zaman dulu dihafal itu, zaman dulu dihafal. Tapi kalau semuanya sekarang ya, masya Allah, kalau semuanya ada orang yang dia hafal kitab al-minhaj ya sudah lumayan itu, sudah masya Allah itu. Karena perbedaan model pembelajaran antara zaman zaman dahulu dengan zaman zaman sekarang. Tapi ala kulli hal, insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan kitab ini dari awal pembahasan yang disebutkan oleh beliau, yaitu pembahasan awal itu kan berkaitan dengan thaharah, sebagaimana biasanya kitab-kitab fikih ya pembahasannya adalah dari kitab thaharah. Kitab thaharah. Kemudian beliau karena pembahasannya menyeluruh, maka kalau kemarin dalam pembahasan fikih itu kan dibagi empat dalam madzhab Syafi'i ya. Ada seperempat ibadat, kemudian seperempat muamalat, kemudian seperempat berkaitan dengan munakahat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nikah, kemudian yang terakhir adalah seperempat berkaitan dengan jinayat ataupun pidana. Nah, dari empat-empatnya ini semuanya dibahas dalam kitab ini. Semuanya dibahas dalam kitab ini, dimulai dari kitab Thaharah, karena itu yang menjadi sebuah pondasi dasar awal pertama kali dalam pembahasan, yaitu Thaharah. Dan Thaharah di sini kenapa di awal dimulai dari Thaharah, selain daripada karena sholat itu kita kerjakan setiap hari lebih dari satu, kemudian syarat dari sholat itu juga kita harus bersesuci terlebih dahulu. Nah, maka juga yang tafa'ul yang disebutkan oleh para ulama itu kan, kita itu ketika mau mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari syariat-syariat Allah, maka pertama kali adalah kita membersihkan jiwa kita. Jadi tidak hanya sekedar berkaitan dengan membersihkan badan secara zahir saja, tapi juga pembersihan secara secara batin. Ini kan yang biasanya dipelajari dalam ilmu suluk, kemudian dalam ilmu tazkiyah. Nah, ini kan penting juga bagi seorang penuntut ilmu ataupun bagi setiap kaum muslimin yang dia mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari syarat-syarat Allah, untuk mensucikan jiwanya terlebih dahulu sebelum kemudian dia memulai untuk mempelajari syariat-syariat Allah. Jadi supaya ntar akan lebih mudah ketika sesuatu, ini kan hati itu diibaratkan seperti halnya cawan. Nah, kalau seumpamanya cawan ini dia itu dalam kondisi kotor, otomatis kan sebelum kita isi air ataupun kita isi sesuatu, cawan ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan, kemudian sudah bersih, baru kemudian kita isi air. Ketika sudah bersih kita isi air, maka air tersebut juga akan menjadi air yang jernih, tidak terkontaminasi oleh benda-benda yang lain. Apalagi kalau semuanya terkontaminasi adalah benda-benda yang dia itu najis. Nah, maka bagaimana kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari dosa-dosa, kemaksiatan, kemudian dari sifat-sifat yang dia tidak baik, penyakit-penyakit hati itu kita bersihkan, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersihnya hati seseorang, otomatis juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya. Ketika semua, karena ini sudah siap, ini sudah bersih, siap untuk menerima apa yang akan dipelajari oleh orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memudahkan bagi orang tersebut untuk dia bisa mempelajari apa-apa yang akan dipelajari itu dengan mudah. Ini juga termasuk bagian dari satu hal yang penting bagi setiap penuntut ilmu untuk betul-betul memperhatikan hal tersebut. Ini jadi awal dimulai dari kitab Thaharah, kemudian nah diakhiri dengan kitab Itq ataupun pembebasan budak. Nah, tafa'ulnya di sini adalah melihatnya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membebaskan para pengarang buku tersebut dari api neraka. Nah, karena kan fadilah bagi orang yang dia membebaskan budak itu, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang dia membebaskan budak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan dari dirinya, membebaskan badannya itu ataupun dirinya dari api neraka, tangan dengan tangan, bahkan sampai kemudian kemaluan dengan maluannya. Jadi setiap bagian dari anggota badan yang dimiliki oleh si budak tersebut ini, nah ini akan menjadi penyelamat bagi orang yang membebaskan tersebut. Budak. Maka kenapa kok diakhiri dengan kitabul itqi, dengan kitab pembebasan budak? Supaya tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengarang tersebut diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian pertengahan itu biasanya juga disebutkan berkaitan dengan kitab faraid. Kita faraid, karena disebutkan dalam sebuah hadis faraid itu nisful ilmi ataupun pertengahan ilmu gitu. Makanya dalam pembahasan pertengahan, setelah di sampai pada pertengahan kitab, maka disebutkan kitab faraid. Ini yang jadi penyusunan berkaitan dengan masalah bab-bab dari fikih itu tidak hanya disusun ngasal begitu saja, jadi disebutkan oh pokoknya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Tapi setiap dari penyusunan peletaan dari satu bab kemudian ke bab yang lain, kenapa kok bab ini disebutkan setelah bab ini, kemudian kenapa kok bab ini tadi diletakkan di tengah, ini bab ini ataupun pembahasan ini diletakkan di terakhir, itu hasilnya sudah dipikirkan oleh para ulama ketika beliau-beliau menyusun kitab-kitab fikihnya. Walaupun mungkin terjadi sedikit perbedaan yang sebelumnya pernah kita bahas juga, perbedaan antara penyusunan yang ada dalam mazhab Syafi'i kemudian penyusunan yang ada dalam mazhab yang lainnya seperti mazhab Hambali, Maliki ataupun mungkin Hanafi. Ini juga ada sedikit perbedaan peletakan berkaitan dengan pembahasan bab-bab tertentu gitu. Kemarin kita sebutkan sebagian itu meletakkan kitab pembahasan tentang kurban itu setelah pembahasan haji gitu. Karena kan lihatnya kan oh ini hadyu. Kemudian juga pembahasan berkaitan dengan udhiyah ataupun ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu kan terletak pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ya sekaligus dibahas sekalian berkaitan dengan pembahasan haji. Gitu. Kemudian karena ini berkaitan dengan menyembelih juga. Karena kan otomatis orang ketika dia berkurban kan otomatis dia akan menyembelih. Nah sekaligus dibahas berkaitan dengan masalah sembelihan. Bagaimana sembelihan secara syar'i. Kemudian apa saja syarat-syaratnya. Kemudian juga pembagian daging itu seperti apa. Nah, ini terjadi sedikit perbedaan berkaitan dengan beberapa peletakan. Tapi secara umum berkaitan dengan penyusunan hampir sama. Untuk hampir sama di kalangan para ulama, dan itu juga kembali kepada masing-masing dari kalangan para mu'allifin ataupun orang-orang yang beliau-beliau ini mengarang kitab tersebut, apakah ini dimasukkan di sini atau dimasukkan di pembahasan yang lain. Jadi insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kita mulai pembahasan berkaitan dengan kitab-kitab thaharah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk selalu istiqomah untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Jadi tidak cukup sampai di sini saja, tapi kita pokoknya bagaimana kita bisa terus meningkat. Amin, karena amin. Yang namanya kita belajar itu tidak terputus usia ya. Kita mau usia berapapun kita tetap harus belajar gitu kan. Kita tetap harus belajar sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, ya bukan berarti menjadi penghalang bagi dia. Oh, ya sudah ini sudah banyak lah. Jadi kalau semuanya dia merasa bahwa dia sudah memiliki ilmu yang banyak, ya berarti pada hakikatnya belum sukses belajarnya. Gitu. Karena semakin seseorang dia banyak ilmunya, otomatis dia akan merasa bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Gitu kan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan adab-adab bagi para penuntut-penuntut ilmu. Nah, ini insya Allah semoga kita diberikan kemudahan, kemudian juga diberikan kelancaran bisa menyelesaikan pembahasan ini dari awal kemudian sampai terakhir. Ini mungkin pembahasan kita di kesempatan sore hari ini sebagai mukaddimah. Sebagai mukaddimah yang insya Allah akan kita mulai pembahasan dari awal kitab thaharah, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya, Masya Allah, jazakumullah Ustaz atas mukadimahnya di kesempatan sore kali ini. Dan tentunya bagi saudara semua yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini, masih kami tunggu. Bisa langsung telepon di 02716980010 atau bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp atau juga SMS di 081229888614, atau bisa juga di streaming kami di Radio Iskarima untuk YouTube-nya dan Iskarima Radio di Facebook-nya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Dan kita akan rehat sejenak terlebih dahulu sebelum membacakan pertanyaan yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, selamat kembali lagi di program kajian fikih ya di Radio Iskarima yang insya Allah akan membahas kitab Matan Abu Suja ya. Dan di kesempatan kali ini, di sesi yang kedua ini, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan saat mungkin langsung saja kita ke pertanyaan saat insya Allah kitabnya kita lanjutkan di pekan depan. Insya Allah amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, saat yang pertama ada dari hamba Allah, saat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir itu kita duding ya, atau tangan telunjuk kita itu lurus atau tidak, atau mungkin digerakan-gerakan gitu. Dan posisi tangan pas duding itu setelah duduk iftiras atau langsung duding, atau nunggu saat bacaan apa Ustaz? Mohon pencerahannya dari Al-Qur'an dan hadis. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim, berkaitan dengan istilahnya ini isyarat ya, isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud, ini disebutnya isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud, entah itu di tasyahud yang pertama ataupun di tasyahud yang terakhir. Ini termasuk bagian dari sunnah dalam sholat, bukan wajib. Ini sepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan sunnahnya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa hal tersebut wajib. Ini termasuk bagian dari sunnah, maka ketika ditinggalkan pun tidak masalah. Gitu. Nah, berkaitan dengan yang melakukannya, nah bagaimana cara melakukannya itu seperti apa? Apakah dari awal tasyahud dia langsung mengangkat jarinya, mengangkat telunjuknya, atau seperti apa? Yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah adalah ketika dia melakukan tasyahud ataupun isyarat dalam tasyahud itu, dia mengangkatnya ketika sampai di bacaan lafadz illallah. Jadi illallah dan tidak digerakkan. Jadi dalam tasyahud makna ada diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ini diperselisihkan apakah sahih atau tidak hadisnya, disebutkan lahu asyaddu 'ala syaitan minal hadid, bahwa ketika seseorang dia menggerakkan jarinya ini, dia lebih istilahnya lebih keras ataupun lebih istilahnya menyakitkan bagi syaitan daripada semuanya seperti memukul setan, daripada kalau semuanya dia dipukul dengan besi. Nah, cuman dalam mazhab Syafi'i itu memang makna menggerakkan di sini ya dengan dia mengangkat ketika pas lafaz asyhadu alla ilaha illallah di sini, ketika pas isyarat tauhid di sini, maka melihatnya adalah ketika isyarat tauhid, maka dia mengangkat jari telunjuknya. Nah, ini sudah dianggap sebagai menggerakkan. Jadi tidak digerakkan terus menerus. Ini yang dipilih oleh ulama Syafi'i. Memang yang lain, sebagian ulama menyebutkan ya dia diangkat dari awal sejak tasyahud, kemudian digerakkan ketika pas seseorang itu membaca lafdul jalalah. Jadi setiap pelafalan lafdul jalalah, nah di sini dia menggerakkannya. Ini yang dipilih oleh ulama Ahnabilah. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan secara nas dikembalikan kepada tadi berkaitan dengan bahwa dia itu lebih keras untuk syaitan daripada kalau semuanya dia dipukul dengan besi tadi. Maka untuk tempat kapan mengangkatnya, kemudian digerakkan atau tidak, nah ini kembali kepada ijtihad masing-masing. Tapi kalau semuanya dalam mazhab Syafi'i memang dia dikembalikannya adalah kepada ketika pas dia mengucapkan atau mengikrarkan tauhid tadi. Ini asyhadu alla ilaha illallah, ini kan, maka kemudian dia mengangkat jari telunjuknya sebagai bentuk pengikraran akan ketauhidan yang dia ucapkan ketika pas tasyahud tersebut itu. Jadi kalau semuanya kita mungkin mengangkat dari awal ataupun yang lain mungkin dia mengangkatnya dari pertengahan semuanya. Nah, itu memang kembalinya karena gurunya berbeda-beda. Jadi yang dia belajar mazhab Syafi'i gitu kan, otomatis dia mengangkatnya ketika pas tadi illallah. Tapi kalau semua ternyata mungkin mempelajari mazhab Hambali tadi, maka mungkin dari sejak awal kemudian menggerakkannya ketika pas lafadz tasyahud. Ada yang berpendapat digerakkan dari awal sampai terakhir, itu juga ada pendapat tersebut, tapi memang tidak terlalu banyak gitu. Ada yang menggerakkannya ke samping gitu, tidak ke atas ke bawah, tapi menggerakkannya ke samping, kanan dan kiri. Kiri itu juga ada pendapat berkaitan dengan pendapat tersebut. Ini maka kalau dalam mazhab Syafi'i tadi bahwa menggerakkannya ketika semuanya seseorang itu, jadi tidak diangkat ketika semuanya dia meletakkan di atas paha, kemudian baru diangkat ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Ya, masyaallah. Ya, monggo dipilih yang mana? Yang penting tahu dalilnya. Ya, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin ini cuplikan sedikit, Ustaz, karena besok kita mau bahas kitab bab thaharah, Ustaz. Gini, Ustaz, misalkan kan hukum dari sungai itu kan bersuci ya, bersih bersuci seperti itu. Dan diperbolehkan berwudu dari situ, Ustaz. Kalau misalnya, Ustaz, nih zaman sekarang, Ustaz, sungai itu kan sudah tercemari ya dengan pempes atau mungkin dengan ada bangkainya atau mungkin ada juga limbah pabrik, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah masih bisa dipakai untuk bersuci, Ustaz? Ya, ini melihatnya adalah apakah air sungai itu kan ada sungai yang besar, ada sungai kecil ya. Kalau sungainya besar, itu besar airnya banyak, itu kan berarti kan dia aliran sungai tersebut jelas dia lebih dari 200 dari 200 liter ya. Mana 200 liter itu hitungannya, kalau kaitan dengan sungai itu hitungannya bukan dari awal sungai sampai akhir sungai ya, dari hulu ke hilir ya. Bukan, kalau sungai dari hulu ke hilir jelas ntar akan lebih dari 200 liter. Tapi hitungannya adalah kalau semuanya berkaitan dengan sungai itu, sungai yang mengalir, sungai yang mengalir bukan yang dia menggenang, bukan semua seperti waduk ataupun mungkin seperti kolam semuanya. Nah, kalau dia sungai yang mengalir, itu hitungannya per perlarian air. Jadi kan air itu kan lari 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu perkiraan, dikira-kirakan dikirakan sepertinya seperti itu. Nah, per satunya itu kalau seumpamanya dia itu dia 200 liter ke atas gitu kan. Dari 200 liter ke atas, maka ya dia kalau seumpamanya terkena najis gitu kan, kemudian dia tidak berubah, ya berarti dia tetap dihitung sebagai air yang suci dan mensucikan. Karena dia di atas 200 liter. Tapi kalau seumpamanya ternyata dia itu kurang dari 200 liter, kemudian terkena najis, otomatis dia akan najis. Ini akan kita bahas dalam pembahasan air, bahwa kita air itu, dia air yang sampai ribuan liter. Tapi ternyata najis. Ternyata najis. Dan dia tidak bisa digunakan untuk taharah. Padahal dia tidak berubah secara sifat-sifatnya. Yaitu kalau semuanya ada sungai kecil, kemudian ada najis di salah satu tempat di sungainya itu. Nah, air yang melewati najis tersebut, maka dia akan dihitung sebagai air yang najis. Terus begitu. Sampai ntar berkumpul di satu tempat yang dia lebih dari 200 liter semuanya berkumpul di kubangan. Habis itu kubangan tersebut hitungannya 200 liter lebih. Nah, di situ baru dia menjadi suci lagi. Baru menjadi suci lagi. Nah, ini maka kalau umumnya sekarang, kalau umumnya sungai itu, kalau sungai di kita ya, apalagi umumnya di daerah ya di Indonesia itu kan sungainya rata-rata besar-besar sih. Kalau semua sungai yang kecil ya selokan kan itu kan. Kalau sungai-sungai yang besar ini terus kemudian dibuang di situ tadi mungkin popok, kemudian bangkai dan lain sebagainya. Di sini tinggal kita lihat apakah air tersebut itu berubah atau tidak. Apakah dia berubah? Nah, berubahnya kan melihat pada tiga tadi, bau, rasa, dan warna. Kalau seumpamanya ternyata dia tidak berubah, airnya itu masih dia air yang masih air yang di air mutlak, maknanya ya memang baunya bau air gitu kan, bau tanah seumpamanya itu kan memang bau air ya seperti itu. Berarti air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci. Karena dia tidak berubah. Tapi kalau semuanya sudah air tercemar limbah, walaupun dia suci, tapi sudah berubah warnanya, berubah baunya, semuanya, atau rasanya berubah. Dan di beberapa sungai ada yang warnanya sudah menghitam. Jadi sudah bukan air yang bening lagi, bukan kecoklatan, bukan bening, tapi sudah mungkin warnanya itu mungkin kehitam-hitaman gitu, karena limbah. Ini berarti air tersebut jelas dia tidak bisa digunakan untuk taharah gitu kan. Walaupun limbah tersebut itu limbah yang dia itu suci. Cuman karena ini dia merubah sifat air. Kita dalam taharah itu kan kewajiban kita menggunakan air mutlak, air yang dia tidak bercampur dengan sesuatu apapun yang dia biasanya tidak bersinggungan dengan air. Makanya kalau semua yang tercampur dengan limbah tadi, ini otomatis dia tidak bisa digunakan untuk taharah di air yang dia sudah berubah. Tapi kalau di sebagian yang lainnya ternyata kok dia tidak berubah, yang tidak berubah tersebut bisa digunakan untuk taharah selama tadi dia masih dalam kondisi air yang ya umumnya air lah, sifat umumnya air itu seperti apa gitu. Allah taala. Ya, insyaallah. Ya, jadi insyaallah akan semakin menarik sahabat kalian pembahasan kita seputar kitab Matan Abu Suja ya. Jadi terus simak dan ikuti kalau bisa punya kitabnya ya, agar lebih nyambung nanti, dan bisa juga ditulis untuk materi yang dibahas tentunya. Ya, saat kita harus cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan sore kali ini, karena sudah 1 jam lebih saat, insya Allah. Jadi jam 5 lebih 6 saat, kita harus tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini saat. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair, Ustaz. Nah, semoga kita diberi keistiqomahan dan tentunya ilmu yang cukup untuk membahas kitab ini sampai selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saudara, kita akhiri dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Akhirnya saya Nur Said yang bertugas mewakili segenap kru dan iskarima. Dan juga Ustaz Wahyu Dwi Prasto LC pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan jangan lupa ikuti kajian fikih nanti ya, tetap di hari Selasa insya Allah di jam 4 sampai selesai tentunya, hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.